طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحم الله تعالى بما نسمي هذه اللام الواقعة قبل هذه الأحرف sudah kita ambil ini sudah طيب تمرينات sudah juga قال رحم الله تعالى الحكم الثاني hukum yang kedua lilami al itu tentang hukum lam sukun yang ada pada al li ta'rif ya, yang ada pada al li ta'rif yang masuk pada isim nakirah yaitu al idghamu hukumnya dibaca dengan idgham. Idgham sudah kita lalui apa definisinya, definisi idgham. Yang pertama al-idhar, yang kedua sekarang hukum dari al-ta'rif yaitu al-idgham. Apa maknanya? Mana makna al-idgham? Apa idgham secara bahasa, ikhwan? Dakhalu syai fi syai, masukkan sesuatu pada sesuatu yang lain, itu namanya idgham. Masukkan uang ke dompet, ke saku, idgham namanya secara bahasa. Dapat secara istilah tajwid apa idgham? Tayyib, Hasan. Itiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin haitsu yasirani harfan wahidan musyaddada. Bertemu antara huruf yang sukun dengan yang berharakat kemudian menjadi satu huruf dengan ditasydid. Maka itu idgham. Yang akan kita pelajari seperti ini. Ya, bertemunya dua huruf yang pertama sukun yaitu lam sukun, yang kedua berharakat. Kemudian sukun dengan yang berharakat ini berubah menjadi satu huruf yang bertasydid. Ya, sehingga lebur lamnya masuk pada huruf yang setelahnya yang berharakat. Ya, sehingga terucapkan dengan satu pengucapan, satu huruf. Qala rahimahullah ta'ala arafna hukm al-lam as-sakinati al-mudharati. Telah kita ketahui hukum lam sukun yang dibaca dengan idhar. Dibaca dengan jelas sesuai makhrajnya tanpa ada faktor penghalang yang menghalangi dari pengucapannya, dari tempat keluarnya. Fama hukmul lam sakinati al-mudghamati, maka apakah yang dimaksud dengan hukum lam sukun yang diidghamkan? Qala, jawabannya kata beliau, lam al yakunu hukmuha al-idgham, lam sukun yang ada pada al li ta'rif. Nyatalah hukumnya dibaca dengan idgham. Ya, dimasukkan pada huruf yang setelahnya sehingga lebur daripada lam sukunnya, tidak dibaca. Idza waqa'a ba'daha, jikalau terletak setelah lam sukun tersebut harfun minal arba'ata asyara harfan, harfun minal arba'ata asyara harfan, jikalau terletak setelah lam sukun satu huruf dari 14 huruf hijaiyah. Kenapa minal arba'ata, Abu Farhan? Min huruf apa? Huruf jar. Minal arba'ati atau minal arba'ata? Dibantu Abu Umar, saudaranya. Mila arba'ati atau mila arba'ata? Kenapa? Kenapa jangan taklid ke anak baca arbata? Kenapa Abu Zubair? Hah? Sudah kita lalui di jilid 2 ya, bahwasanya bilangan dari 11 sampai 19 kecuali 11 kecuali 12 mabni apa? Mabni fathah. Insyaallah. Faidah dirusulullah. Ya, kalau kita senantiasa diingat, dicatat, bermanfaat ketika kita baca subhanallah. Taib. Sehingga dibaca minal arba'ata asyara harfan. Al-baqiyatu min hurufil idhar. Yang ke-14 huruf ini sisa dari huruf idhar qamari. Sisa dari abghi hajjaka wa khaf aqima. Wa hiya ke-14 huruf ini tiada lain at-ta, tha, as-sad, ra, kemudian ad-dad, at-ta, ad-dad, ad-dal, an-nun, ad-dal, as-sin, ad-dha, az-zai, as-shin, al-lam. Ini ke-14 huruf syamsiyah yang disebut oleh para ahli tajwid, di antaranya idgham syamsi. Idgham syamsi. Alif lam syamsi atau idgham syamsi sama saja. Ke-14 huruf ini wahia majmu'atun fi awairi kalimati hadzal bait. Terkumpul di awal-awal dari kalimat-kalimat dalam bait ini. Jadi terkumpul di awal-awal kalimatnya saja. Anda perhatikan yang tertulis dengan tinta merah, maka itulah huruf-huruf syamsiyah, idgham syamsi di awalnya saja. Taib, ta'nya, thumma, ta'nya, sil, sad, rahiman, ra, tafuz, ta, dif, da, za, zal, ni'am, nun, da, dal, su'a, sin, dhannin, dha, zur, zai, syarifan, shin, lil karam, lam. Baik. Sebagaimana lam qamari gampang menghafalnya, abghi hajjaka wa khaf aqima, demikian pula ya huruf syamsiyah. Tib, thumma, sil, rahiman, tafuz, dif, dhani, am, da, su'a, dhannin, zur, syarifan, lil karam. Itu cara mendatangkan huruf-huruf syamsiyah dengan antum menghafal syair ini. Dan nanti dalam mengerjakan PR-nya pun sama seperti idhar qamari ya. Diurutkan abghi hajjaka wa khaf aqimah, berarti hamzah dulu ya, ba, ghain, diikutkan, ditertibkan. Tayyib. Ditertibkan biar gampang ya antum mencarinya dan ana memeriksanya mudah juga. Baik. Tidak ngacak umpamanya. Ya, ditertibkan dengan tertib bait ini. Ini juga pepatah sebagaimana sebelumnya dalam idhar qamari. Kata pepatah pula. Ya. Taib. Berbuat baiklah. Thumma sil rahiman, kemudian sambunglah tali silaturahmi. Tafuz, niscaya engkau beruntung. Dif dhani'am, dif itu mintalah tambahan. Dhani'am kepada zat yang memberikan nikmat ya, minta tambahan nikmat kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, supaya nikmat itu bertambah dan bertambah. Tentunya bukan semata-mata meminta ditambah, tetapi apa, dengan bersyukur. Ya, la in syakartum la azidannakum. Karena dengan bersyukur itu nikmat akan bertambah. Tapi sebaliknya, jika lo dikufuri, tidak disyukuri, maka nikmat itu akan hilang dari masing-masing kita. Tayyib. Kemudian da' su'adhanin, tinggalkan su'adhan, berburuk sangka. Ya. Tinggalkan berburuk sangka apalagi terhadap saudaranya yang saleh. Ya, yang ghalib keumuman perbuatannya saleh. Maka kedepankan husnudzan. Ya. Berbeda kalau saudaranya apa? Bukan seorang yang saleh. Ya, maka boleh untuk seorang berburuk sangka. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan iyyaka wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadith. Hati-hati kalian dari berburuk sangka, karena berburuk sangka itu sedusta-dustanya ucapan. Maksudnya apa? Sebagian. Ya, sebagian dari dhan, tidak semua dhan itu jelek. Ya. Ada yang disebut dhanur rajih, prasangka yang kuat. Tanya. Demikian pula Allah SWT ingatkan tentang prasangka ini. Ya. Inna ba'da dhanni ithmun. Inna ba'da dhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Sebagian menunjukkan ada bagian yang lain yang tidak berdosa. Ya. Ada sebagian yang lain yang tidak berdosa, sehingga tidak semua dhan itu jelek. Itu jikalau apa, seseorang yang dia jelek, pencuri, penjahat, ya tahu antum tentang sepak terjang dia, ya mondar-mandir di depan rumah, ya dalam keadaan sepi, wah kita harus husnudzon katanya, enggak boleh suudzon. Itu beda. Ya, jadi harus sesuai orangnya yang dihadapi. Ya, makanya para ulama membingkan jikalau dia seorang yang saleh, maka harus dipandangkan husnudzon. Tetapi kalau dia seorang yang taleh, yang jahat, yang keji, maka tidak dikedepankan muamalah husnudzan. Boleh seseorang untuk suudzan kepada orang yang jelas ya, catatan kehidupannya jelek. Tayyib. Wanazur syarifan lil karam. Ziarahlah kepada orang-orang yang mulia untuk mendapatkan kemuliaan. Ya. Ziarah sehingga dibawakan oleh Imam Nawawi tentang keutamaan ziarah kepada ahlul fadli, ahlul karam, orang-orang yang mulia. Ya, sehingga dengannya kita menjadi orang-orang yang mulia pula. Tayyib. Jangan ziarah ke kuburan untuk minta kekayaan, tapi untuk melihat mati boleh. Tayyib. Itu pepatah dari huruf-huruf syamsiyah. Wa hiya tujma'u min al-huruf al-awwal. Ya, sehingga huruf-huruf ini terkumpulkan pada huruf-huruf yang pertamanya saja. Min kulli kalimatin min kalimatil bait, dari setiap kalimat yang ada dalam bait ini. Wa khudhil amthilata li kulli harfin min hurufil idghami fil lamis sakinata. Dan engkau akan, atau silakan engkau mengambil contoh dari setiap huruf-huruf ini, dari huruf-huruf idgham pada lam sukun ketika menghadapi salah satu dari huruf yang 14 ini. Yang pertama itu ta, diingatkan, diurutkan sesuai dengan ya, bait di atas dari kata tib. Contoh dalam firman Allah SWT, wattayyibatu lit-thayyibin, di sini ya, lam sukun menghadapi ta. Bertemunya lam sukun dengan ta yang berharokat sehingga menjadi satu huruf, yaitu menjadi huruf ta dengan bertasydid. Ya, tasydid ini munculnya dikarenakan idgham. Muncul dikarenakan idgham lam sukun kepada ta. Supaya apa? Supaya menerangkan, menjelaskan bahwasanya jangan sampai engkau membaca lam langsung masuk pada ta. Ya. Wa thayyibat, tidak wal ta. Langsung wat thayyibat. Thayyib. Lirik pula yang kedua huruf tha dari kata thumma. Ni'mat thawab. Ni'mat thawab. langsung masuk pada tha. Yang ketiga sad dari kata sil. Wa aqimus salah masuk pada sad, ya, langsung masuk pada sad. Wawunya tidak dipanjangkan, mu'nya dengan pun lamnya tidak dibaca. Baik, lam ini terkalahkan, dimasukkan pada huruf yang setelahnya. Kemudian yang keempat, ra dari kata rahiman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Nir, ya, masuk pada huruf ra, lamnya hilang, masuk kepada setelahnya. Yang kelima, ta dari kata tafuz. At-ta-ibun. At-ta, ya, langsung masuk pada ta, hilang lamnya. Jadi ke-6, dad dari kata dif. Wa-na-dallin. Walad, langsung masuk pada da, ya, hilang lamnya. Dan yang ketujuh, zal. Wadzakirinallah. Wadza, tayyib, masuk pada zal, hilang lamnya. Jadi lam di sini, lam sukun, ya, hilang secara lafad, tidak secara tulisan. Secara tulisan tetap dia nampak, tertulis, tetapi secara pengucapan dia hilang. Itu ketika diidghamkan. Yang ke-8, nun dari kata ni'am. Malikin nas, langsung masuk pada nun. Dan yang ke-9, dal dari kata da. Wa yakunad-dinu lillah. Wa yakunad-dinu, masuk pada dal. Yang ke-10, sin dari kata su'a. Was-sariqu was-sariqah, was-sariqu was-sariqah. Was-sa dari dua-duanya langsung masuk pada sin. Yang ke-11, dha dari kata dhanna. Dalam kalimat atau dalam firman Allah SWT, al-zahir, ya, atau wal-awwal wal-zahir, huwal-awwal wal-zahir wal-batin, ya, al-zahir wal-zahir, langsung masuk pada dha dengan meleburkan lam. Yang ke-12, zai dari kata zur. Wa yu'tuz zakah. Wa yu'tuz zakah, masuk pada zai atau zai, za ataupun zai. Yang ke-13, shin dari kata syarifan. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi, yang masuk pada shin dengan lebur lamnya. Dan yang ke-14, lam dari kata lil karam. Wal-layli idha saja. Wal-layli, masuk pada lam, lam sukun menghadapi lam. Tapi ini contoh-contohnya, insyaallah kita lanjutkan pada poin berikutnya. Ada yang belum faham atau yang ditanyakan tentang seputar hukum idgham, lam sukun yang dibaca idgham? Yang mana? Niam ini kan sebagai bukti bahwasanya termasuk huruf syamsiyah, idgham syamsi, yaitu nun. Jadi syair dia, niam itu dari syair di atas ini, yang di atas. Tsumma sil rahiman tafuz dif dha ni'am da' su'adhan ninzir syarifan lil karam. Seperti itu. Itu yang tinta merah adalah huruf-huruf syamsiyah, termasuk nun dari kata ni'am. Maka dicontohkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, malikin nas, contohnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Bu? Jadi diambil dari kata syair, dalam syair itu ni'am dia, oh berarti nunnya. Ya, sekarang cari dari ayat. Seperti itu. Sehingga PR yang kedua sama seperti ini tertibnya. Antum lihat tertibnya seperti ini, nomor 1 ta. Ya, titik 2 ayat. Seperti itu. Sampai ke 14 lam. 14 lam titik 2 ayat. Seperti itu. Dan ingat buktinya dikasih garis, garis atas atau garis bawah. Ya, agar lebih paham. Berarti ini buktinya. Lam sukun bertemu dengan sad, lam sukun bertemu dengan zal. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam suhab. Wafakun Allahu iyakum lima yuhibu Allah wa radha. Walhamdulillah rabbil alamin.